الرحيم ثم شربوا غرغري غمبي ثم زجروا غرغري مبوك ثم المقوم غرغري مقوم وهو سهو dan udaya magami guazwa waras yugalu landan ujabagan balabadala walu mawahi budai birang-birang aliku birang-birang bawewe wal magami du magazib lan udaya zaga magami ku magazib gagegang dan usaha magazbu wahwa dakadumul ahwal alaiha ya menyeritakan bag-bagan ibadah geus apeng-apengan datang ka zauk urang masih kene jalan di tempat can mulaian-mulaian acan jadi mangan saukur dongeng we heulanan sakadar nempo karena keistimewaan-keistimewaan para solihin, para aulia Allah. Jadi cacarakanana urang deuk berangkat awalus sair ilmun sakumaha kamari. Suma amalun tului amal, suma halun wahuwa zau. Geus datang ka zaok gaya hirup geus pohara. Lamun urang hayang datang ka zaok eta dea geus bakal timbul khawari lantaran urang pasti geus ninggalkeun dunia pasti ninggalkeun makhluk jadi pepegatan urang yang jelema ulah aya tulak ta'alu jeung dunia ulah aya ta'alu bakal ngeunaheun geuragi pasti jasa ngeunaheunna jeung ieu teh bakalna bokona mah kabumbulengan bakal kabumbulengan kitu lamun urang nyaritakeun kabumbulengan jadi geus hese nyaritakeun kabumbulengan ku ngeunah jasa teh kabumbulengan satungtung di jero hate urang aya mengkeluk-mengkeluk aya kurawa-kurawa di jero hate aya jari-jari motor aya mobil geus moal ngeunaheun salat moal bae teman biasa bae teman salat biasa teman pokona masih geune di jero hate can pepegatan moal ngeunaheun eta zaok teh can karasa engke kapan numantak urang dibere zaok teh ninggalkeun dunia lantaran dunia mah hijab mun ku urang geus ditinggalkeun da dunia teh makhluk ditinggalkeun nu deukeut Allah bahasa Tuan Syekh sakumaha tadi hey maneh teh ngabalieur kulah mah teu pernah ngabalieur berarti Allah makan terus bae ngurusan urang. Hei, maneh ninggalkeun kula, kula mah teu pernah ninggalkeun. Hei, maneh nu poho, kula mah teu pernah poho. Berarti kan Allah mah terus bae. Jeung kituna teh qodim Allah mah. Lain anyar kuari. Urang ibadah karek ditempokeun atuh lain. Lain kitu, Allah mah qodim nyahona ka urang. Allah qodim deket da ka urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid deket Allah ka urang kunaon urang nu bangkawara urang nu bangkawarana lamun urang yeuh lamun urang ditolol-tolol ku jelema ditolol-tolol goblok tolol sia bangkawara sia marah ku jelema biasa mah. Tapi lamun urang ditolol-tolol ku wali moal marah. Lamun aya kiai nyaritakeun ngazakat bae, nyanana hayang marah. Kiaina hayang dibere zakat marah. Goblok teh kiai, zakat teh, Padahal mah teu ka tembong, di jero bahasa tersimpen hayang dibere. Tak eta teh moal nurut. Tapi lamun ditas bangga teu hayang bakal nurut. Kos kitu tah syariatna. Nah, ku ari dicarekan ku jelema urang ye dicarekan, sia tolol. Beuki jasa kana dunia goblok sia. Marah urang lantaran nu nyarekan akur. Akur. Tapi lamun nu nyarekanana ahli Allah. Nu nyarekanana geus usul ka Allah. Eta mah terserah nyanana endek loba deuk teu boga lain urusan. Ya nyanana mah geus anti karena dunia dicarekan teh ku jelema eta. Urang teh tenang, urang teh nemah. Ngan jelema teh embung ka pangijeng nu geus kitu mah. Embung, urang jarah yuk kasihan embung aing geus dicarekan. Kitu bae. Kitu bae, nu mantak kaji podal embungan ge. Geus ditampiling ge. Di jarak kadu kos kita arah rembung sieun sieun padahal menyarekan tilok naon tilok rasa geus aya eta teh naon eta lantaran geus boga perasaan jauh diri urang jeung si itu asana aing kacarekan asana aing kacarekan padahal macan aya sejarah nanya nyarekan eta pas kitu bae tah terus bae nah. Kuari urang lamun ditita ninggalkeun dunia ku hiji jelema atuh teu nurut tapi lamun jelema geus ngambe bau dunia teh bau dunia teh isin lamun dibongkelekeun hakikatna dunia urang teh bakal isin kuari kieu aya hiji jelema di pasar kemudian nyana morosotkeun calana haju manehanna nangising eta teh isi nu neuleu kecuali parawan lain deui geus tong lain deui tempat denok aya hiji jelema morosotkeun calana di tengah-tengah halayak rame di pasar ngising nyana di dinya. Eta jelema kabeh embung neuleu, hiji embung neuleu aya aurat. Nomor kadua aya kotoran, nomor katilu pasti meungpeukan irung kabeh. Jelema teh kararitu kabeh, meungpeukan irung embung neuleu, geus liwat malah disingkiran terasing. Eta tah, eta jelema lamun morosotkeun calana, aurat kadeuleu ngising di tengah-tengah jelema nu loba, pasti jelema embung neuleu bari meungpeukan irung jeung mata. Mata embung neuleu ka aurat, irung embung ngambe lantaran aya kotoran, pasti nyingkir. Tah eta teh kos kitu teh mun urang dibukakeun hijab dunia leuwih ti kitu. Mun urang dibukakeun hijab teh dunia teh leuwih ti kitu, pasti ngabirigidig urang da kana dunia teh. Embung jasa ijin jasa gila alabatan eta leuwihna. Tah, lamun encan datang kadinya perasaan urang ia sangkilang didut didangsak-dangsakeun sujud datang ka bahar hideung tarang hideung jasa tarang hideung sakumaha kareta api tetep bae moal ngeunaheun ibadah moal ngeunah satungtung encan nganggap dunia kos kitu. Ini pagawean zaok teh lain lalagaan. Hese, ieu perjalanan geus datang ka zaok. Urang deka Bandung, kudu ditinggalkeun lembur melalui Bogor, Cianjur datang ka Bandung ka ditu. Mun jalan nu biasa, kuari nu jalan ka ditu Purwakarta, tak datang ka Bandung sabara kota nu kudu ditinggalkeun. Cek Imam cek Satuan Syabdul Qadir hayang menempuh zaok teh eta teh kudu di jalan ge ya rofi tariq al asya ningali di jalan berbagai-bagai perkara urang deka Bandung teh di jalan teh tungula tingali macem-macem aya eureun heula aya neuleu pemandangan neuleu pingping neuleu susu macem-macem eureun heula di rest area kemudian ngopi dahar angel tah datang ka Bandung. ke Bandung teh angel biasa. Padahal geus dibere jalan tol supaya cepet tetap bae, loba gangguan gawang disebutna awaik yaro fitorik al asya. Tapi lamun jelema nu istimewa mah bebeja ka supir. Pir, ah, jam sabaraha ye? Jam sekian. Cepet ka Bandungnya. Aya mangga. Set, langsung nyana. Kaca tutupkeun. Rekerek. 2 jam datang ka Bandung. Naik Lexus 1 jam ka Bandung. Mun naik Mio ya 5 jam lah. Datang ka Bandung. Trek, nggih. Nah, eta jelema nu hebat bakos itu datang tek ditanya neuleunan di jeung teu pernah neuleunan naon di rest area henteu sugan aya pemandangan henteu pokona gue mah langsung metlek datang ka pamaksudan nikmat ieu mah pan teu kuat urang di jalan teh eureun heula di rest area ngopi teh dahar teh dan lain sebagainya. Oh, batur mah geus datang ke Bandung nyana mah masih di jalan kene. Bahkan bahkan aya nu teu jadi ka Bandungna. Teu jadi ka Bandung balik deh. Loba jasa gangguan. Urang dek ibadah ka Allah, dek ibadah ka Allah ya Rafi Thoriq Qoriq Ma'nawi. Suluk di jalan teh loba jasa, aya nafsu, aya dunia, aya makhluk. Ieulah gangguan-gangguan urang. Dek datang ka Gusti Allah, dek usul ka Gusti Allah teh ya Rafi Thoriq al asya. Keungeunah-ngeunah urang magahan ngaji, keungeunah-ngeunah urang zikir hayang usul ka Gusti Allah dienolkeun jol bae urang aya nu datang ti kabupaten. Kita jadi eta kos kitu. Aduh tawar. Eta ngaranana mandeg di rest area. Mandeg tadi rest area tanokos itu ta. Mandeg. Eh berangkat kebel menganing mandegna. Kebel mandegna teh luak liek deui. Aduh. Neuleu apan saya geus kebel jasa ye teu ngeunaheun ditumpakanana hayang ganti ku ari ka Fortuner. Fortuner kan bot. Berpikir deui magol deui di dinya. Magol deui di dinya. 2 kali geus magol berangkat deui teh di Belaraja aya nu geulis jahe. Magol deui. Geus sabaraha kali magol teu usul ka Gusti Allah. Tah yeulah ya Rafi Thoriq al asya ya Rafi Thoriq al asya. Urang salat mah salat biasa, ilmu aya, beramal ngan henteu zaok. Moal bisa satungtung encan disieu-sieukeun dunia. Encan disieu-sieukeun mah tetep bae. Tah, ku Tuan Syekh Abdul Qadir mah ka dieu yap, Jang ka dieu. Kiai di ujang-ujang bae ku Tuan Syekh mah ka dieu Jang. Ka dieu Jang. Jang teh batinna aye kiaina mah tu kiai janggotan segala sorban segala. Ngan ieu rohna ujang keneh. Ka dieu Jang. Ka dieu Jang. Ditungtun ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Yeh. Ari maneh kuari aya teueuh? Aya. Memeh maneh aya eueuh heulan teu? Eueuh. Memeh maneh sa Abah. Oh. Memeh Abah? Abah na Abah. Memeh Abah na Abah? Abah na Abah na Abah na Abah. Ai terus jeung ku sia tutur ka ditu. Abah na Abah na Abah terus. Terus ka ditu terus. Meme Abah na Abah na Abah na Abah Adam. Meme Adam. Oh, anu satan nu teu Allah. Man taqaddama Allah kan. Wa man ta'akhkhara Allah. Sia kuari aya diurus kan ieu ku Gusti Allah. Sanajan dibagus-bagus ge ieu sehat waya gering mah gering bae kan. Mohon. Sanajan di hebat-hebat ge ieu ku dokter, ku tabib waya paeh mah paeh bae kan. Mohon. Jadi berarti anu ngahirupkeun jeung nu mautkeun sa Gusti Allah. Pinter sia. Pinter sia. Jadi ieu nu ngurusan hirup sia dahar nginum teh sa Gusti Allah. Hayu Allah ngurusan sia tia ieu urusanna langgeus anggeus sapancan. Hartina tulisan umur sia, tulisan kakayaan sia, tulisan umur sia kakayaan jeung pagawean sia. Tah ieu dahar nginumna sia teh eta geus aya tulisan ajan. Geus ti gosip inter sia. Tapi kan ku ari sia kunaon eta usaha bolon. Ditolol-tolol ku Tuan saya mata di zaman Tuan saya Abdul Qadir. Atuh sia ku bolon-bolon teuing perkara nu geus angges, perkara nu geus beres ku Gusti Allah diatur tulisanana geus saya di lauhil mahfud atuh sia ku naon milu ngurusan eta. Kulaon sia milu ngurusan urusan Allah. Allah teh ti eueuh ngayakeun ti eueuh ti aya ngaeueukeun. Haju di jero aya teh ku Allah teh diurus. Diurus sia teh sagala rupana dahar nginum sare kawin jeung sajabana diurus sesuatu anu baya bagian ka anjeun yaji'u bakal datang kullu qismin tiap perkara anu anjeun aya bagian kana eta perkara baik min komisin baju komis wa amamatin sorban wa uklin dahar wa surbin nginum wa nikahin jahe ieu teh bakal yaji'u datang. Nah kahartin tegus ya kaharti atu kunaon siar diri wehken kuno kos kitu ulari weh kuno kos kitu urusan nungges angges ku Allah diurus ya ulah milu ngurus ya isya mah kuari mah tinggal ngabakti kagus ya lesok gara nolken nolken nolken lantaran Tuhan saya mah nungges nol milu gak nol nolken di nolken ulah ayana naon di jero hate. Engke ge wayah kawin mah kawin bae sia. Kuali ulah mikiran hayang kawin, ulah mikiran milih nu putih nu hideung jang geus aya tulisanana di Lauhil Mahfud. Geus aya tulisanana nu bakal hiji, nu bakal dua, nu bakal tilu sanajan nu kolot marah bae ge aya tulisanana nyandung mah nyandung bae. Amin. Lain amin. Tolol jasa kudu ngaran amin. Lain tita amin ya mah. Nih saya tulisan ini dok cicing mana kuari mah cicing lamun bener bakal kawin kege iraha waktu tetep bae awewe bakal datang bae ulah dipikiran kuari mah wayah ngaji ngaji wayah ibadah ibadah ulah mikiran dahar ulah mikiran nginum ulah mikiran pake andai kata anjeun bakal make sorban nu bagus geus aya tulisanana di Lauhil Mahfud teu kudu dipikiran teu kudu dihayangan teu kudu diusahakeun kege sorban datang sorangan. Komis maneh resep kana komis resep etala nu ngaganggu antara maneh ka Gusti Allah hijab resep teh hijab aya resep kadua salian Allah etala nu ngahijab ka anjeun padahal mah teu kudu diresep resep mun tulisanana komis eta bakal ka anjeun bakal datang bae ka anjeun ku kumaha ge ulah dipikir nu kos kareu itu mah baju komis ulah dipikir amamah sorban teh ulah dipikir dahar ulah dipikir nginum ulah dipikir mun geus aya tulisanana bakal datang yaji'u datang bae sok wari mah ibadah bae geus geura ka Gusti Allah. Sok teu kudu meta di gunung, teu kudu meta di leuweung, cek Tuhan saya Abdul Qadir, cukup di pondok kula. Cukup di pondok, teu kudu ka gunung, teu kudu ka leuweung. Allah nu diibadahan di gunung, Allah eta. Allah nu diibadahan di leuweung, Allah eta. Allah nu diibadahan di imah urang, Allah eta. Allah nu diibadahan di lapangan, Allah eta. Allah nu diibadahan di kota, Allah eta. Allah nu diibadahan di pondok, Allah eta. Eta bae Allah na deuk ka mana lagi. Kunaan hese-hese amat neangan tempat di pondok cukup geus pegatkeun kuari urusan dunia pegatkeun kuari urusan makhluk geus bae maneh ka Allah bae geurage bakal nikmat mulai dituduh-tuduh kitu ku Tuhan seh geus dipegat-pegatkeun sorangan heula satungtung encan bisa maneh ulah ngalayanan jelma satungtung encan bisa hirup maneh geus ulah aya pukuran pikiran nanaon sok bae geura ka Gusti Allah mulai geus ka Allah keun bae teng eueuh nu mere dahar kuru kan nu mere nginum eueuh dahar kuru deungkeun Tuan Syekh Abdul Qadir ngadaharna daging hayam malulu bakakak bae haju dihareupeun nyana deui. Kadeuleuan pansial biasa atuh pansial aya murid teu meunang dahar aya nyana dahar bae eta teh keur nyoba datang ka mana nafsu sia Ya aing mah geus teh hayang jeung transe ngan ketika aing dihareupkeun sia sebagai guru kadeuleuna memewahan inapsu sia datang ka mana mun sia teu percaya ka aing endek ka mamana ge sia ngaguru moal beres. Ya kudu percaya ka guru mursyid mah. Lamun aya saeutik bae teu percaya moal tamat kajen teh jujung kelan moal tamat ilmu batin mah kos kitu percayakeun heula 100% jeung transe bahwa aing teh guru sia. Bawa aing teh geus hayangeun hayang ka dunia, bawa aing teh geus pepegatan jeung jelema hiji bae aing mah ka Allah, mun masih kana sia cangcaya neuk ngaguru ka aing moal jadi sia. Oh, geus katebakeun suuzon tah. Wah, bari mah geus satu guru-guru kula-kula tuh. Jadi geus satu. Geus mama-mama los kesenangan deuk naon ge jadi. Oh, kitu atuh. Ieu mama mana mamanukan mah bahaya ieu mah. Kuari mulai ibadah teng dididik sabulan dua bulan mulai lepas tina dunia mulai lepas tina makhluk nafsu enggeus tadi kitu kene setan melalui tuntunan Tuan Syekh Abdul Qadir teng ngeunaheun asa aya Gusti Allah nu kamari mah asa aya di luhur Gusti Allah teh salah kamari asa aya di hareupeun salah kamari ieu mah asa aya di dampingan urang salah keneh kuari mah asa aya di diri urang wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kamana bae asa barang jeung Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum terus tah eta tadeuk meunangkeun eta deuk meunangkeun rasa eta zaok ngaranna supaya karasa deketna Gusti Allah jeung urang engke urang isin supaya karasa babarengana Gusti Allah jeung urang di Allah Gusti tepan ka urang teh nyorot kudrot jeung irodatna eta teh supaya karasa kuari mah geus karasa geus kanyahoan ku Tuan Syekh kuari ulah di pondok jeung Tuan Syekh coba di jalan salat akur salat di jalan Allahu Akbar salat di sisi jalan jeung salat di pondok akur ya Allah na eta keneh mere zaok teh kos kitu sok geus pindah kuari mah salatna di lapangan Allahu Akbar akur bae sok kuari salat di kota di paramean Allahu Akbar akur bae coba di tempat zina di tempat WTS maneh salat atuh batur-batur engkug-engkugannya namanya na bae Allah lamun geus datang ka zaok nikmat pengaruh. Teman-teman Mama Bakri, jang, cek Mama Bakri coba takol bedug, zuhur takol, dudur nyana salat. Allahu Akbar. Akur bae. Artina gandeng, kemudian atuh ayeuna mah teu gandeng, akur jaka Allah ieu teh, kos kitu mah leupas. Panceuli urang malah ngan, "Weh, budak gandeng ngaganggu sia goblok." Eh, tolol jasa aing geus salat sia. Kadanan ngamamu mah tuluh ulah gandeng. Teu beres kos kitu tah. Can jadi teh salat kos kitu. Ki Astari Cakung. Allah. Ki Astari Cakung mah panjana mah TV radio loba di mana-mana magrib disetel kabeh kunyana. Ki Astari, Allah yarham. Cakung terus bae disetel radio televisi kabeh nyana salat. Allahu Akbar. Aya nu tukang ngagitar, kade ceng, gitarna nu kenceng ngagitarna dinya. Allahu Akbar, teu pangaruh. Teu pangaruh nya mah geus bere salat nyokot cai radio dibere cai ku nyana teh nginum ulah gandeng we ceuk nyana teh geus cape subhanallah astagfirullah ieu lah jelema nu kos kararitu teh tanu geus usul engke da bakal khoarik zaok aya rasa geus teu maelu ka jelema de kumaha nyana mah nyana bae jeung Allah aya hiji kanikmatan tina ilmu kana amal kana hal eusina zaok. Moal bisa tadaok mun masih kene urang pabeulit jeung dunia. Moal bisa tadaok urang mun masih kene pabeulit jeung manusia. Ke urang geus eueuh nu kos karar itu urang geus bere daok balik deui dititah urang balik deui. Jelema teh dititah dawa amar ma'ruf nahi munkar ketika geus ngarasa boga daok. Lantaran engke ka dituna lumun nyana pidato, mun nyana ceramah geus teu daekeun ka amplop. Teu hayangan amplop jang naon. Tak etegis. Deuli jelema teh yang dipuji, aing mah jaka Allah nuduhkeun. Duit teh jahai teu hayang. Lain sombong geus teh hayang jasa, cek nya teh jahai mah kendaraan geus teh aing mah nuduhkeun ieu jalan ka surga, ieu jalan ka neraka. si adek muji heuk teu muji ngan sarua bae muji jeung teu muji sarua cacat aing cawat aing tetep aing mah kieu-kieu bae ja aing mah keur jeung Allah ngan aing mah dibere tugas amar ma'ruf nahi munkar sakitu geus neunaheun anu dibere ceramahna anu dibere dakwahna ge beban lantaran nyanana dibayar sakitu teu dibayar sakitu dibere sakitu teu dibere sakitu bahkan kadang-kadang dibere ge dibikeun deui ka ditu aya leutik mah ngeunaheun urang mun boga dai model kos kitu nikmat kana jajantung ngeunaheun sejuk anu aya di bara geus datang kana zaok model kos kitu ieu mahal luar biasa fa awwalus sair awal berangkat hiji ilmu ilmuna heula siapkeun sakumaha kamari ilmu macana, ilmu nahuna, ilmu natang, beres. Kus bisa maca kitab, ngehartikan, kemudian ngehartikan, mampen, iya jepi waliin. Menya ya wali itu bisa maca kitab. Uti dituna, sebab sekulu waliin alim, laksa. Setiap wali pasti alim, laksa. Ayah wali sekulu alim wali. Nanti setiap alim wali, tapi alim, wali mah pasti alim. Mual ayah jelema diangkat jadi wali, bodoh mual ayah. Menya Allah sembarangan ngangkat jadi wali, bodoh. Tu dek jadi bupati kena bodoh ulah atau komo iya kulu waliin alimun walaksa ayah walaysa kulu alimin waliun kulu rasulin nabiun walaksa ayah walaysa kulu nabiin rasul setiap rasul mana nabi te setiap nabi rasul loba nabi te diangkat jadi rasul tiap wali alim te setiap alim wali loba kiai te jadi wali ngan jadi tim sukses kos gitu tawata. Beres ilmu, beres amal, kakarak ti dia bakal timbul hal zauk di dia. Tah, mun geus datang ka zauk suma surbu moal aya eureun-eureunna ibadah sebab nikmat. Nikmat moal aya eureun-eureunna tah geus kajeung ku kumaha ge di tahanan urang moal bisa. Allahu Akbar. Datang ninahin jasa salat ninahin. Allahu Akbar. Geus hese nyaritakeunana, geus tampa usoli-usoli nya na mah tuh usoli-usoli mah temen tadi teh anu kamari caritakeun usoli par. Hayu. Allah. Saksi Jafar mah lain. Allah. Geus ngeunaheun jasa. Atahna ge geus tilok atah-atah. Betul. Cara kiai salat di geus santrina atah-atah santrina keur masak. Asak kiai. Ku ngeunaheun geus nyahiji ngahiji teteh menyati tanduandak eta bae disebut teteh kitu naon ngaranna tunggal teteh diulah-ulah ge kitu bae ngan ulah sote nyaritakeun di luar ngaji kita teteh teu meunang urang teh nyaritakeun kos itu bahwa urang ngahiji jeung Gusti Allah teu meunang nyaritakeun kitu sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis Allah mah khaliq urang mah makhluk kecuali keur kieu urang nyaritakeun kululumpatan ka mamana ge wali mah kos kitu wahdatul wujud ja eueuh nu wujud kecuali Allah hiji kuari urang naon aya kadenge engke mah lamun urang diangkat jadi wali eueuh nu mantak baitullah kadeuleuh ge atuh bray bae ja eueuh imana naon ge hayang neuleuh naon bae disingkapkeun kadeuleuh oh ternyata rembay buluna atau asal geus disingkapkeun bae geus eueuh ieu mah. Ieu mah kalangkang nu kos ge mah. Eueuh baitullah dideukeutkeun, dideuleukeun. Masyaallah geus lain hiji tata geus sata per detik ieu atuh aya kene nu kos kararitu teh. Ji atuh eueuh ieu mah nu aya wujudna Gusti Allah nyanana geus wahdatul wujud. Teu meunang tak urang nyaritakeun wahdatul wujud sasar. Seh Siti Jenar teh nyaritakeun wahdatul wujud. Bewak peuncit. Teu bisa. Ngan lamun keur carita kawalian moal kaluar ti wahdatul wujud pasti ka dijad euy sok endek berbagai thariqah nu mana Rifa'iyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah kabeh ujung-ujung nama wahdatul wujud ngan teu meunang dicaritakeun mun lain keur ngaji perjalanan teh ge ngahiji jeung Gusti Allah urang teh tuh lamun geus carita ngahiji atuh hese sebab tadi teh wa nahnu akramu ilaihi min habil warid kadituna wa huwa ma'akum aina ma kuntum atuh rasaya hudang hese teh asana kapanggi asa babarengan jeung Gusti Allah isin kadituna nikmat bae salat nikmat, puasa nikmat, ngaji Quran nikmat, geus ngeunah ka dituna. Engke maka dituna kumaha nyana bae salatna ge, puasana kumaha nyana, maca Quranna kumaha nyana. Naon sebabnya nana geus usul syariat eta lain berarti ditinggalkeun ngan nyana na keur aya di awang-awang. Geus nikmat bae kumaha nyana bae, geus kadeureuna ku urang kadang-kadang atuh teh salat-salat. Kadeureuna kadang-kadang ku urang atuh maca Quran seserian. Kadang-kadang atuh kadeureuna ku urang maca Quran teh salat henteu ngalamun bae mikiran apaan sa. Heis sezaok. Geur boga rasa, ngeunah. Demantak atuh Ki Hayrun teh boga santri, sanggeus boga santri kita baralik nyanana dagang tauco. Coba eta, mana aya kuari mah buku pamflet di gedean. Menerima ajaran baru, mahasiswa baru. Kuari mah, itu mah teu baralik santri keur meujeunna loba. Nyana dagang tauco make tuduk. Terus kaunggal kampung, kiai kabeh muridna ngaromong, nanaonan kiai dimulya-mulya ku Allah endah dagang tauco. Seuri bae nya teh kaharti buku keur nikmat. Keur nikmat nya teh kos kitu keur nikmat keur jeung Allah. Lobatan nu ngomong teh bae aya hiji jelema nu ngomong. Kiai lah maning magahan ngaji di beda daripada gigituan mah. Ieu maksudna naon eta gigituan? Cik Ki Hayrun saeutik mah. Jadi kiai mah loba nu daek sebab dimulya-mulya. Ku sebab dimulya-mulya harayang jadi kiai dicium leungeuna dibere di amplopan geus pokona mah da ngaji diondang dipapageun mun mobil jore embung bagus kos kitu kan put kan gitulah tak kitu itu eta hayang dimulya-mulya kitu eta teh jauh ka Gusti Allah. Tah nu hese ge kos kieu ngamalkeun ilmu asa bareng jeung Allah kubatur ditoler-toler puguh urang keur jeung Allah. Nikmat jasa lain dagang ieu mah ngan sakar kadeuleuna bae ja teu butuh kana dunia ceuk aeun. Lain dagang leuk naon dagang mah tuh mending di imah dagang nu gede di modalan henteu ieu mah. Ieu mah sakadar supaya kadeuleuna bae teu kakarak tah si murid eta nutur-nutur hayang. Ai maneh hayang mah hayu ulah loba omong nya geus ai hayang mah dia mimitina di torekat mah kos kitu lain diumumkeun siapa yang mau masuk torikoh sini sama saya pakai impak. Heran deui gua torekat make impak geus tamat masjid embe teu masuk aya geus ngaji amil geus Haji Hamid Cisoka kos kitu. Ya iyalah nya ilmu kemudian amal ieu sakadar carita ilmu kawalian mah kos kitu lantaran ieu mah urang keur ruhani geus eta tad dunia nu tadi bau teh atah urang mah kok ngambeuna seungit bae kadeuleuna jore dunia kok ku urang mah agreng bae berarti urang jauh jasa jeung Gusti Allah. Engke aya tandana kiai anu geus anti dunia aya alamatna jelema lain kiai sahabaya anu geus anti dunia aya aya tandana BHSG aya tandana atlas aya tandana aya merekan cap gajah depa aya kabeh gajah lari aya aya tandana atuh eta ge jelema anu geus anti dunia aya tanda anti makhluk aya tanda moal kaliru. Geus ditandaan wa alamatuhu wa alamatuhu wa alamatuhu hiji-hijina jelema anti dunia geus aya tanda jelema anti makhluk geus aya tandana beda engke anti dunia jeung anti makhluk dua kadituna geus teu kabada godode-dode ku nafsu aya tandana nomor katiluna engke jeung setan aya tandana nu mantak setan daratang ka nyana mah ngagoda diome ku nyana kalamun imam sapai bisa nonjok setan datang ka buta setan emang nanaonan gitu atuh nanaonan eta kan tanda berarti kan pohara jasa Imam Syafi'i. Masya Allah geus urang ge lamun keur diuk aya jelema tonjok habek setan sia. Yeuh zauk kakarak datang ka zauk hilanan tah eta rasa geus ngeunaheun jasa nikmat tah datang ka dinya tah geus datang ka zauk rasa deket jeung Allah rasa bareng jeung Allah lantaran eueuh dunia eueuh makhlukat. Satungtung dunia jeung makhluk aya keneh ngancik di hate urang, urang moal boga zauk. Paling biasa bae hartina biasa bae ibadah biasa, ibadah syariat. Geus ibadah geus datang kana hakikat, hakikat nu geus boga zaup tadi tah. Nah ilah perjalananna heula ya rafit tariq al asya. Urang deuk usul ka Allah teh aduh dunia ka urang ngagoda. Makhluk ngagoda ka urang. Lamun urang teu boga guru saperti Tuan Syekh Abdul Qadir Kadieu sia, kieu. Hese kajeun ku kumaha ge? Sebab urang endeuk pepegatan jeung makhluk. Tapi pepegatan teh batin doang. Zohir biasa bae. Deuk pepegatan jeung dunia, batin urang pepegatan jeung dunia. Di tengah-tengah dunia hese mun eueuh guruna hese. Tapi lamun aya guruna teh henteu biasa bae. Biasa tinggal-tinggal kacerdasanana datang ka mana. Nah iyalah mimiti ilmu geus moal aya jelema diangkat jadi wali bodo moal aya. Sebab ieu mah piwalieun mah kudu pinter heula. Nomor kadua amal. Moal aya seorang wali teu beramal. Kecuali geus datang ke geus usuna lain deui lantaran ngarasakeun nikmatna nyana. Ngarasakeun nikmat geus hese bae ngarasakeun sebab sanajan diuk bareng lain alam. Diut bareng lain alam itu mah alamna alam kana dunia nu ieu mah alam ka akhirat nu ieu mah alamna alam ka makhluk ieu mah alam ka khaliq atuh beda ka jenting ngarendeng ge beda alam geus beda rarasaan geus nikmat ieulah zauq. Jadi kasimpulanana tina ilmu naik kana amal dihijikeun ilmu jeung amal lamun urang meta bisa di jalana iaro fitorik al asya tapi kadituna yaslam di jalan nulu macem-macem tapi kadituna salamat ialah usul ilallah entak ayah jelma naik mobil sama mobil datang ke Bandung anu dula dele di jalan teh ngomong kan HS goblok siapa di jalan HS baik tolol tu dula dele buf loba pemandangan, loba awe gelis, kunaon hese bae. Eta di dunia mah bener tah, heunya aing. Padahal mah nurut teceung Allah mah tu hebatan hese. Nu hese mah aman matana, tina dula deuleu maksiat. Tapi ieu mah panta dula deuleu maksiat. Ta eta nu dula deuleu maksiat bisa nyarekanan kana bener. Hayu coba tibalik. Itu nyana nu dula deuleu pan maksiat. Nya maksiat, nya asa bangga, nya asa sohor, nya rekanan nu bener tah eta tepang tolol-tolol aja lemah. Urang mah panasa heula bae, mah hese bae di jalan teh teu dula deuleu. Loba naon-naon. Ah, boleh diajak deui sih mangke ku aing. Geus kitu tah. Heeh, nya aing mah hese bae, puguh aman nya mah hese bae. Aman tah hese bae. Mantak Gus Dur mah sabaraha teu buta ngan bubutaan. Bubutan teu buta, tanda teu butana naon? Deuleu di kamarna, hikam ambalaya bae. Tubah ambalaya bae. Hikam ambalaya di kamarna, lamun nyana buta atuh jeung moal aya ambalaya kitab. Ai urang mah pan beunta tapi buta sebab eueuh kitab di jerona. Urang mah tu beda kan jeung Gus Dur. Nah, kuna eta nyana mah atuh bubutaan bae ngamankeun tina maksiat ieu mata. Ngamankeun geus nya naek mobil ka atuh keur meeting ge nya na make rek keur meeting keur musyawarah keur naon kitu ngaranna keur kukumpulan tuh kerek bae nya na make kerek lah kadae ge deui ku batur kerek biasa tah eta tapi ngan bedana nya na mah kerek di hudang ditanya nyamu aya Habib Rojak mah kerek ditanya adun teu. Gitulah ieu cerita zauq. Nah engke kakarak naik deh. Suma syurbu. Wallahu a'lam.